Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi ulah a'udhu billahi minash shaitani rajim ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tiga ayat ini, ayat yang ke-142, 143 dan 144, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang masalah binatang ternak atau hewan ternak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita, Allah tundukkan untuk kita, sehingga sebesar apapun bisa kita tundukkan, kita manfaatkan. Maka di sini Allah mengatakan wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara binatang-binatang ternak yang kalian miliki ada hamulah. Hamulah itu dipakai untuk ditunggangi atau dimuat di atasnya barang-barang berat. Sebagaimana ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala wa tahmilu asqalakum ila badalin ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Dan binatang-binatang kalian yang kalian miliki berupa unta atau kuda atau himar, keledai, hamulah. Ini hamulah bisa di jadikan tunggangan atau dibebankan di atasnya beban bawaan, yang kata Allah Subhanahu wa taala binatang-binatang ini bisa membawa beban-beban berat kalian, barang-barang kalian ke satu tempat yang kalian tidak akan mampu untuk membawanya sendiri kecuali dengan keadaan susah payah. Jadi, sampai ratusan kilo bisa di bawa oleh binatang-binatang ini, unta dan yang lainnya, beban yang sangat berat yang seandainya manusia yang diperintahkan untuk memikulnya sendiri, maka mereka tidak akan mampu memikulnya kecuali dengan keadaan susah payah. Jadi, paling 20 kilo kita bisa angkat dan kita bawa sekian jauh. Lebih dari itu boleh mungkin kita angkat, tapi untuk kita membawanya jauh itu sangat susah. Barakallahu fikum. Dan inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Wa farsha di sini adalah yang kalian geletakkan untuk kalian sembelih. Untuk kalian ambil dagingnya, untuk kalian manfaatkan. Binatang-binatang ini Allah berikan untuk kita ambil tenaganya. Barakallahu fikum, untuk pertanian, bercocok tanam, membawa air atau membawa barang-barang kita. Kita jadikan tunggangan. Bisa juga kita pelihara untuk kita ambil dagingnya. Bisa juga untuk kita pelihara, kita ambil susunya. Baik, berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita pada hewan-hewan ternak kita. Oleh karena itu ketika kita memeliharanya, ketika kita memilikinya, kita mengurusinya dengan baik, Barakallahu fikum. Tidak boleh menterlantarkannya. Karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di suatu tempat, kemudian datang seekor unta menunduk-nundukkan kepalanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meneteskan air mata. Unta ini, ternyata unta ini berbicara ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaporkan tentang keadaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham. Jadi bukan cuma Nabiullah Sulaiman yang bisa memahami dari ucapan dan bahasa hewan, tapi Nabi kita juga alaihissalatu wassalam memiliki keistimewaan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sahibu hadzal jamal." Siapa gerangan pemilik unta ini? Siapa? Tapi seorang anak muda mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha fi hadzal bahaim." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pada unta-unta ini. Kalian hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mengurus unta-unta ini, karena sesungguhnya dia melaporkan kepadaku keadaannya bahwa engkau senantiasa membuatnya lapar dan mempekerjakannya dengan pekerjaan yang sangat berat. Baik. Masyaallah. Jadi ketika kita memiliki hewan-hewan ternak, maka kalau kita mengikatnya, kita mengandangkannya, maka kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, makan minumnya dan sebagainya. Barakallahu fikum. Dan kita harus ketika memanfaatnya, kita harus nantiasa membaca basmalah. Ini untuk menyelisih orang-orang musyrikin. La yadhkurna smallahi alaiha. Dari para ulama kita mengatakan bahwa orang-orang musyrikin tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada unta-unta mereka atau kendaraan-kendaraan mereka atau binatang-binatang mereka. Ketika mereka mengendarainya, mereka tidak membaca bismillah. Maka hendaknya ketika kita naik mau kendaraan, ke kendaraan kita, kita mau tunggangi, kita hendaknya membaca bismillah. Barakallahu. Kita hendak memerah susunya, kita hendaknya mengatakan bismillah. La yadhkuruna smallahi alaiha. Dulunya orang musyrikin tidak melakukan ini. Maka umat Islam diperintahkan untuk senantiasa membaca dan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu pada unta-untanya atau pada kendaraan-kendaraannya atau pada hewan-hewan ternaknya. Baik, memberikannya makan, baca bismillah. Memberikannya minum, baca bismillah. Menyembelihnya juga apalagi, baca bismillah. Karena tidak halal sembelihan tanpa disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat penyembelihannya. Wala ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan jangan kalian makan sembelihan-sembelihan atau binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah pada saat penyembelihannya. Baik, karena dia akan berubah menjadi bangkai. Tidak boleh dimakan, haram hukumnya, dan dia berstatus najis, bangkai. Ketika hanya sekedar dipukul, ketika hanya sekedar dicekik, atau diputar lehernya atau apa, ini adalah pembunuhan, bukan penyembelihan. Barakallahu fikum. Maka tuntunan syariat kita, ketika kita hendak memperlakukan hewan-hewan kita, kita hendaknya membaca basmalah, dan insyaallah padanya keberkahan. Barakallahu fikum. Padanya keberkahan. Maka di sini Allah mengatakan, "Wa minal an'ami hamulata wa farsha, kulu mimma razaqakumullah." Makanlah oleh kalian apa yang Allah berikan kepada kalian, apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Ini untuk membantah orang-orang musyrikin yang menghalalkan dan mengharamkan binatang-binatang sesuai dengan kehendak mereka, hawa nafsu mereka, akal-akalan mereka. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, oh ini tidak boleh, ini haram, ini tidak boleh, ini haram, dan seterusnya. Yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan bacakan di ayat berikutnya nanti. Maka di sini Allah mengatakan kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa dikatakan langkah-langkah syaitan? Karena orang mengikuti syaitan itu setahap demi setahap, langkah demi langkah. Tidak langsung mengikuti 100% lah. Syaitan hanya menggoda sedikit demi sedikit. Kemudian orang mulai mengikut, cenderung, condong. Orang barakallahu fikum tidak langsung minum khamr. Tidak langsung minum khamr. Dia akan berteman dengan orang-orang yang suka minum khamr dulu. Bergaul dekat dengannya, perlahan, disodorkan, ditawarkan, tidak beli dulu. Karena pertemanan, perkawanan ini akhirnya dia mulai dekat. Mungkin awalnya dia tidak suka aroma khamr. Baunya tidak suka. Tapi karena sudah terlalu sering dia mencium bau itu, akhirnya enak juga. Ketika disodorkan kepadanya, barakallahu fikum, mungkin awalnya dia malu-malu atau dia masih nanti jo. Nah, nanti berarti dia sudah janji. Ditawari berikutnya, sadiki jo. Akhirnya dia mau mencobanya dan seterusnya. Berikutnya dia yang jadi bosnya, dia yang belikan untuk teman-temannya. Wala haula wala quwwata illa billah, selangkah demi selangkah. Demikian juga perzinahan, demikian juga yang lainnya dari dosa-dosa. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Demikian juga pengharaman yang dilakukan orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala terhadap perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kita untuk semua perkara, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu untuk kalian adalah musuh yang sangat nyata. Allah pastikan bahwa dia adalah musuh yang sangat nyata dan pengaruhnya sungguh sangat luar biasa. Walaupun tidak nampak, barakallahu fikum, berbentuk sosok yang menyeramkan di depan kita, karena syaitan itu barakallahu fikum teranggap dan dalam bayangan orang memang jelek dan buruk. Barakallahu fikum. Menakutkan, mengerikan. Tentunya dia tidak tampak di hadapan kita dalam sosok yang mengerikan tersebut lah. Karena akan tetapi syaitan ada dari kalangan jin dan ada pula dari kalangan manusia. Wallahul musta'an. Dia hanya membisik-bisikkan, tapi pengaruhnya sangat kuat. Maka di sini di ayat berikutnya Allah mengatakan samaniyata azwaj. Barakallahu fikum. 8 yang merupakan pasangan. Barakallahu fikum. Yani unta satu pasang, jadi dua kan. Barakallahu fikum. Sapi jantan dan betina satu pasang. Kemudian kambing domba, kambing domba. Kambing domba ini yang punya bulu wol. Dia jantan dan betinanya. Barakallahu fikum. 6. Kemudian kambing biasa juga satu pasang, jadi 8 semuanya. Ini yang diaturkan oleh orang-orang musyrikin, ini haram, ini tidak boleh, ini haram, tidak boleh. Maka Allah mengatakan samaniyata azwajin minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Dari dua pasang domba ini, satu pasang domba dan satu pasang kambing. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Apakah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jantannya dari dua jenis hewan ini atau betinanya? Kalau mereka mengatakan iya, maka mereka telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengharamkannya. Kalian sendiri yang mengharamkannya. Subhanallah. Amma syamalat 'alaihi arhamul unsayain, atau apakah yang diliputi oleh atau dikandungi oleh rahim dari kedua betina tersebut? Nabi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin, sampaikan kepadaku dengan ilmu. Ada nasnya, ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala kalau kalian betul-betul jujur dalam pengakuan kalian bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Adakah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang dengannya kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian ucapkan? Kalau enggak, berarti kalian dusta. Wa minal ibil itsnain, demikian juga dari unta jantan dan betina. Baik. Wa minal baqarat wa minal baqar itsnain, demikian juga dari sapi jantan atau betina. Qul adzakaraini harrama amil unsain, katakanlah, sampaikan kepada kami, apakah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jenis jantannya atau dua jenis betinanya ini? Barakallahu fiik. Kalau mereka mengatakan iya sebagaimana yang mereka lakukan dan mereka menyandarkannya kepada Allah tentang pengharamannya, maka sungguh telah mereka berdusta atas nama Allah. Maka Allah mengatakan, am kuntum syuhada'a id wasakumullahu bihada, apakah kalian sebagai saksi, kalian tahu, kalian hadir ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan barang-barang ini? Id wasakumullahu bihada, faman a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudhillan nasa bighairi 'ilm, siapa lagi yang lebih zalim, lebih aniaya dari orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala kedustaan untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran tanpa ilmu. Mereka sendiri yang mengada-adakan hukum halal haram, halal haram, tidak ada dasar dan landasannya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wa quwwata illa billah. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin, sesungguhnya Allah SWT tidak memberi petunjuk untuk orang-orang yang aniaya. Tapi syahidnya di sini, di pelajaran kita di subuh hari ini, bahwa kita mensyukuri pemberian dan nikmat dan yang Allah berikan kepada kita berupa binatang-binatang ternak, hewan-hewan ini, dan hendaknya kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua apa yang kita lakukan terhadapnya, baik ketika memberi makannya, ketika menungganginya, ketika kita memberi minum, ketika Allahul Musta'an, semua apa yang kita lakukan terhadapnya, bahkan semua kegiatan-kegiatan kita, barakallahu fikum, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillah. Ketika kita mengambil, ketika kita memberi, ketika kita menutup, ketika kita membuka, semua aktivitas-aktivitas kehidupan kita, barakallahu fikum, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita menulis, masyaallah, semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, keberkahan padanya. Baik. Masya Allah. Nah, ini apalagi menyembelihnya. Baik. Karena kafan tidak disebut nama Allah pada saat penyembelihannya, maka tidak halal untuk kita makan. Baik. Dan masalah penghalalan dan pengharaman hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasul saja diingatkan. Baik. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk mendapatkan keridaan istrimu? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak penghalalan dan pengharaman itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah hanya penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kurang kita tertinggal para al-majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.